Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 8 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. KPK geledah rumah Irwan Yusuf, Hendri Yuzal dan T. Saiful Bahri. Santri Aceh laporkan akun Wo Siat ke Polda dinilai menghina ulama saat komentari kasus Irwandi. Tamu Hotel 61 tewas dugaan pembunuhan mencuat. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kediaman pribadi Irwan Yusuf, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri, termasuk pendapa Gubernur Aceh hari ini. Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan pada Selasa malam. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan penggeledahan itu dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan sebagian penyidik hingga pukul 17.13 waktu Indonesia Barat masih melakukan penggeledahan. Sejak dilakukan OTT, penyidik KPK memang harus terus menyelusuri berbagai barang bukti yang berkaitan dengan DOKA 2018. Febri mengatakan akan mengupdate setiap hasil penggeledahan. Febri melanjutkan dalam kasus ini sejumlah bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut. Menurut Febri, penyidikan dan penahanan dilakukan KPK atas dasar kekuatan bukti. Ia menambahkan apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata-mata proses penegakan hukum. Saudarlun, perkumpulan aktivis santri Aceh melaporkan akun Facebook Wo Siat ke Polda Aceh yang dinilai telah melakukan penghinaan kepada salah seorang ulama Aceh. Akun Wo Siat ini menghina kepada Abu Tumin yang telah mengampanyekan Gubernur Aceh nonaktif Irwan Yusuf pada pilkada tahun 2017 lalu. Dalam postingan itu, selain menuliskan status, ia juga turut mengunggah foto Abu Tumin bersama dengan Irwan Yusuf pada saat acara kampanye berlangsung. Sekjen RTA Aceh Tengku Marbawi Yusuf usai membuat laporan mengatakan bahwa laporan yang dibuat pihaknya bertujuan menjaga marwah ulama. Tidak hanya itu, barisan santri Aceh juga menyatakan akan terus melaporkan jika masih ada akun-akun Facebook dan media sosial lainnya yang menghina ulama. Sementara koordinator barisan santri Aceh Tengku Muslim Hamdani mengatakan pelaporan tersebut untuk menjaga marwah ulama dan ketentraman di Aceh. Katanya mereka juga akan kembali lagi ke Polda Aceh pada Senin 9 Juli 2018 untuk bertemu dengan pihak cybercrime Polda Aceh. Saudarlun, seorang tamu Hotel 61 di Jalan Iskandar Muda, Medan ditemukan tewas secara tidak wajar kemarin. Korban pria berinisial B yang memiliki nama samaran Ardila Putri ditemukan oleh petugas kebersihan kamar dalam kondisi terlungkup di kamar 316. Sejumlah karyawan hotel mengatakan kondisi korban mengenaskan karena menderita luka tusukan senjata tajam di perut dan kaki. Korban diketahui masuk ke hotel yang terletak persis di depan X Gedung Medan Plaza pada Kamis 5 Juli 2018 malam. Namun semenjak itu korban tidak pernah keluar kamar ataupun memberi konfirmasi kepulangan. Jasad korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Polisi sendiri belum memberikan keterangan apapun terkait kematian tersebut. Saudarlun, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Sinabang, Suparman, saat dikonfirmasi terkait narapidana yang keluar rutan lalu tertangkap mesum dengan seorang wanita di dalam ambulans di RSUD Simelu, pihaknya mengaku jika narapidana tersebut keluar rutan tanpa izin. Akan tetapi narapidana narkotika berinisial SA yang tertangkap basah itu keluar rutan atas seizin petugas jaga. Di mana saat itu SA meminta izin kepada petugas jaga untuk mengantarkan buah-buahan ke rumah sakit lantaran ada keluarganya yang dirawat di rumah sakit Simelu. Menurut Suparman, ia telah mengingatkan kepada setiap petugas jaga bagi yang sedang bertugas agar tidak mengizinkan narapidana keluar rutan tanpa seizinnya. Untuk saat ini, narapidana yang tertangkap mesum tersebut telah diamankan di Mapolres Simelu bersama teman wanitanya. Saudarlun, pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dinilai lemah dalam menyikapi persoalan harga beli TBS sawit yang diduga dipermainkan perusahaan minyak kelapa sawit. Seperti yang disampaikan Barona, masyarakat desa Belang Baro, Nagan Raya, di mana pada kegiatan rapat dengar pendapat dengan pimpinan PMKS, Dewan dinilai hanya mengulur-ngulur waktu. apalagi pada RDP tersebut tidak membuahkan hasil yang dapat membantu masyarakat terkait harga TBS yang anjlok, karena tidak ada keputusan apapun, hanya membentuk pansus. Sedangkan harga TBS di Nagan terus merosot dan pihak Pemda ataupun DPRK tidak menekan PMKS yang beroperasi di Nagan Raya. Sudahlun Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah 8 Aceh menggelar sosialisasi sistem penjaminan mutu eksternal di Grand Nangro Hotel kemarin. Acara ini dihadiri 110 perguruan tinggi swasta se-Aceh. Saat membuka resmi acara tersebut, Koordinator Kopertis Wilayah 8, Profesor Dr. Faisal Arani MHU menyebut, saat ini PTS di lingkungan Kopertis Wilayah 8 berjumlah 110 dengan jumlah program studi prodi 356. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, lanjutnya, Kopertis Wilayah 8 sejak 2014 melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, sistem penjaminan mutu internal SPMI, sehingga saat ini setiap PTS di Aceh telah menjalankan SPMI dan memiliki badan penjaminan mutu sudah memiliki SK dari masing-masing pimpinan PTS. Profesor Faisal menambahkan, Kopertis Wilayah 8 juga berupaya mendongkrak nilai akreditasi PTS melalui kegiatan pendampingan akreditasi sejak tahun 2015 hingga tahun ini. Sudarlun, Presiden FIFA Gianni Infantino mengundang 12 remaja yang masih terperangkap di Gua Tham Luang, Thailand untuk menonton pertandingan final Piala Dunia di Rusia pada 15 Juli mendatang. Infantino mengatakan undangan ini merupakan bentuk dukungan terhadap belasan remaja tersebut yang merupakan pemain sepak bola tim lokal Will Boers. Ia berharap seluruh pemuda bersama pelatih mereka bisa diselamatkan tepat waktu sebelum laga final turnamen sepak bola 4 tahunan itu berlangsung. Seperti dikutip AFP, 12 remaja ini berusia 11 hingga 16 tahun. Bersama seorang pelatih, para pemuda itu sejak 23 Juni terjebak di dalam gua dengan kedalaman 600 meter di bawah permukaan tanah. Walau telah mengerahkan 100 alat bor, tim penyelamat belum mampu menembus ke dalam gua. Rata-rata mata bor hanya mampu menembus kedalaman 400 meter. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 8 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.